عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد. تكلمنا في معنى الحج لغة واصطلاحا. ما معنى الحج لغة؟ القصد. وما هو القصد لغة؟ الحج. ما هو القصد؟ نعم، mendatangi atau menuju. أما معنى الحج شرعا هو القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة في زمن مخصوص. Harus ada keterangan ilal baitil haram. Kalau bukan ke baitil haram, tidak bisa disebut haji secara syar'i. Demikian pula kalau ke masjidil haram, bukan untuk amalan haji, juga bukan haji. Berarti li'a'malin khas atau li'a'malin maksusah. Juga waktunya, kalau bukan bulan Dhul Hijjah, tidak dinamakan dengan haji. Kalau datang di bulan-bulan lain untuk tawaf dan sa'i, apa namanya? Umrah. Ya, barakallahu fikum. Walaupun kadang disebut dengan haji kecil. Ya. Tetapi haji yang syar'i adalah fi zamanin makhsusin wa hiya fi ayyamil hajj. Dan sudah disebutkan pula mengapa haji disebutkan setelah zakat, setelah puasa, setelah salat. Alhamdulillah, salat karena memang kewajiban yang paling utama dan pertama, zakat karena merupakan qarinus salah, selalu diiringkan bersama dalam Quran dan Sunnah, sedangkan puasa karena dia yajib kullasanah, sedangkan haji tidak wajib tiap tahun, tetapi sekali seumur hidup seseorang yang wajibnya. Tayyib wa qad thabata hadhihi al-ibadah alladhi yusamma bil-hajj bil-kitabi wa sunnati wa ijma'il ummah. Sudah ditetapkan ibadah ini dengan dalil dari kitab Al-Quran wa sunnah wa ijma'. فَوْجُوبُهُ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالْضَرُورَةِ. Maka kewajibannya مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالْضَرُورَةِ, sudah diketahui dalam agama secara darurah, secara kemestian. Mengingatkan kita pada apa? Pada perkara takfir, siapa yang mengingkari kewajiban agama بِالضَرُورَةِ maka dikatakan kafir oleh para ulama. Di antaranya adalah mengingkari kewajiban salat, mengingkari kewajiban puasa Ramadan, mengingkari kewajiban, bukan tidak berpuasa ya, mengingkari kewajiban juhud. Termasuk di antaranya adalah haji. Karena haji ini ma'lumun minad dini bid-darurah, sudah diketahui dalam agama secara aksioma, secara pasti, secara darurah. Tidak ada seorang pun muslim atau muslimah yang tidak tahu wajibnya haji. Sehingga orang yang tidak haji menunda-nunda karena mengulur-ngulur waktu, padahal harta ada, waktu ada, tapi menyatakan, ah, belum ini, saya belum itu, ila akhirnya, tidak dikatakan kafir. Tetapi kalau menyatakan, saya mengingkari kewajiban haji, padahal haji sudah sangat jelas dalam Quran dan Sunnah dan Ijma', maka itu adalah kekufuran. Kembali kepada kitab. Wafurida sanata tis'in minal hijrah. Diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Walam yahujjan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya ulangi, walam yahujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa marratan wahidah. Sanata ashrin ba'da an tahhara al-baita min athari syirik. Sedangkan Nabi belum pernah atau tidak haji kecuali satu kali saja, yaitu pada tahun ke-10, diwajibkan pada tahun ke-9. Setelah dibersihkannya Baitul Haram dari asari syirik, dari sisa-sisa kesyirikan, di antaranya berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, Rasulullah SAW menghancurkannya dengan tangannya sendiri, atau lebih tepatnya dengan tongkatnya sendiri. Beliau dorong berhala tersebut sehingga jatuh dan pecah dengan menyatakan ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran, maka sirna kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Maka setelah Rasulullah menghancurkan, memulainya, maka para sahabat pun ikut menghancurkan berhala-berhala tersebut sehingga bersih Baitul Haram dari berhala-berhala jahiliyah. Demikian pula yang jauh dari Ka'bah tetapi masih di haram atau masih di sekitar daerah haram, Nabi mengutus sahabat-sahabatnya untuk menghancurkan berhala-berhala besar tersebut. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, Mughirah bin Syu'bah, dan Khalid bin Walid. Masing-masing membawa regunya, membawa pasukan kecilnya untuk menghancurkan Latta, Uzza, dan Manat. La tad' qabran musharrafan illa sawaitahu, wa la tad' suratan illa tamastaha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Sehingga Ali pun menyuruh sahabat yang lain, atau menyuruh kaum muslimin di masa khilafah beliau, maukah aku suruh engkau dengan apa yang Rasulullah SAW pernah menyuruh aku dengannya? Jangan tinggalkan satu berhala pun kecuali kau hancurkan, dan jangan tinggalkan satu kuburan yang tinggikan kecuali kau ratakan. Ikhwani yudina azakumullah, ini makna ba'da an tahharal baita min athari syirik. Setelah dibersihkannya Baitul Haram dari sisa-sisa kesyirikan-kesyirikan. Amma fadluhu, faqad waradat fihi an-nusus al-kathirah as-sahihah. Adapun keutamaan haji disebutkan dalam sekian banyak nas-nas, dalil-dalil yang sahih. Di antaranya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Wa amma hikamuhu, adapun hikmah-hikmahnya. Wa asraruhu, rahasia-rahasia di balik kewajiban haji. Juga akthar min an tuhsa, fa akthar min an tuhsa, lebih banyak dari atau lebih banyak untuk dihitung. Atau bahasa tepatnya, terlalu banyak untuk dihitung, saking banyaknya. Fa'aktsar min an tuhsa, terlalu banyak untuk dihitung. Hikmah-hikmahnya sangat banyak sekali. Rahasia-rahasia di balik kewajiban haji sangat banyak sekali. La yuwafiha bayanan, tidak mencukupi keterangan-keterangan kita. Illa tasanif al-mustaqillah fil asfaril mutawwalah, tidak bisa dan tidak mencukupi penjelasannya kecuali harus dengan kitab-kitab tasanif, karya-karya tulis yang besar, al-mustaqillah, tersendiri, fil asfarin mutawwalah, di dalam kitab-kitab yang panjang. Asfar, makna aslinya kertas memang, tetapi sudah bergeser maknanya menjadi kitab. Sebagaimana ketika Allah menjuluki Yahudi seperti himar yang membawa kertas. Kama talil himar yahmilu asfara. Al-asfar al-mutawwalah, ini sekian kitab-kitab yang sangat panjang berjilid-jilid untuk menjelaskan hikmah dari haji. Kalau sudah selesai, itu pun kita akan berkata, itu yang diketahui. Apa maknanya? Itu yang kamu tulis sepanjang itu yang kita ketahui. Yang tidak ketahui, yang kita tidak ketahui, lebih banyak lagi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sesuatu, pasti ada hikmahnya. Dan hikmahnya sebagian kita tahu, sebagian kita tidak tahu. Sehingga jangan membatasi hikmahnya cuma ini. Belum tentu. Mungkin ada hikmah-hikmah lain yang kamu tidak tahu. Berarti setelah asfar mutawwala, setelah tasanif mukhtalifah, setelah sekian tulisan, sekian kita mencatat hikmah dari haji, itu kita katakan baru yang kita ketahui. Wa minha ma la na'rifuha. Di antara hikmah-hikmah tersebut ada yang kita tidak tahu, tetapi Allahu a'lam. Allah lebih tahu tentang hikmah-hikmah dari haji tersebut. Wal nulimma binubdatin minha. Kita susun mutiara-mutiara ini, kita rangkai sedikit nubdah saripatinya dari hikmah-hikmah tersebut. Liyaqif al-qari' ala kullin min kuthrin min asrari syari'atihi ar-rasyidah wa ahdafiha al-hamidah. Agar para pembaca bisa memperhatikan sedikit dari sekian banyak rahasia-rahasia syariat Allah yang lurus dan tujuan-tujuannya yang sangat mulia, yang sangat terpuji. Sehingga ucapan yang diucapkan oleh mereka-mereka, entah munafik atau sejenisnya, itu sangat kurang ajar dan kufur. Ngapain haji ke sana, muter-muter di sana, bolak-balik di sana? Apa tujuannya? Hanya membuat kaya Saudi saja. Ini ucapan kufur. Dan saya yakin keluarnya dari ucapan orang kafir, kalau dia ngaku muslim berarti munafik. Atau orang-orang yang terbawa oleh para munafik ini. Karena hikmah dari haji sangat banyak sekali. Akthar min antuhsa. Falulim. Kita lihat satu persatu, kita susun. Fayara anna lahu dinan yahdif bi'ibadatihi ila salahid dini wa dunya. Agar kita tahu rahasia di balik ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, di balik syariat yang sangat lurus dan tujuan yang sangat mulia, maka niscaya kita akan melihat dan pembaca akan melihat bahwa dia memiliki dinan yahdif bi'ibadatihi ila salahid dini wa dunya. Agar semua kita tahu, pembaca tahu, bahwa Allah memiliki agama, syariat, yang memiliki tujuan-tujuan dengan ibadah yang diwajibkannya, untuk kebaikan dini wa dunia. Untuk kebaikan agama, dan kebaikan dunia seluruhnya. Fahadha al-mu'tamar al-islami al-azim. Haji ini, seakan-akan mu'tamar Islam yang sangat besar. Enggak bisa ditandingi dengan muktamar apapun. Wa hadzal ijtima' al-hashid. Haji juga merupakan pertemuan besar kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Tentunya fihi minal manafi'. Tentunya padanya ada manafi', ada manfaat-manfaat ad-diniyah wad-dunyawiyah, ada manfaat agama, ada manfaat dunia, was-thaqafiyah, manfaat budaya wal-ijtima'iyah, manfaat sosial, manfaat politik. Wa ma yafutul hasru wal addu. Kalau ada pertemuan sebesar itu dari seluruh kaum muslimin, wakil-wakilnya bukan satu tapi ribuan atau jutaan dari setiap negeri-negeri di dunia berkumpul di satu tempat, pasti ada hikmah yang sangat besar. dari sekian sisinya. Disebutkan diniyah, manfaat secara agama. Mereka mendapatkan pahala, agamanya menjadi kokoh ila akhirnya. Wa dunyawiyah, juga mereka yang datang membawa barang dagangan sebagaimana dari zaman pertama, bahkan dari zaman sebelum Islam. Mereka mendatangi Mekah dengan membawa dagangan. Dan terjadilah perdagangan internasional. Dari negeri A membawa sesuatu yang hanya ada di sana, tidak ada di negeri lainnya. Dari negeri lainnya membawa juga seperti itu, khasnya. Dan kemudian terjadilah pasar-pasar besar di zaman-zaman pertama sampai hari ini. Terjadilah perdagangan internasional tengah-tengah perkumpulan kaum muslimin. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Dan bisa pula termasuk duniawiyah, mereka hanya berbicara ketika itu. Tadi boleh kan? Asal bukan di masjid. Untuk urusan-urusan yang berkait dengan tijarah. Maka berlanjut dengan ekspor dan impor setelah itu. Masya Allah. Dan itu kita saksikan. Ternyata kuncinya, pintunya adalah ketika mereka haji. Barakallahu fikum. Juga termasuk di dalamnya thaqafiyah. Kita mempelajari budaya-budaya kaum muslimin seluruh dunia. Barakallahu fikum. Apa-apa yang sesuai dengan syar'i, tidak mengapa kita mengenali budaya tersebut. Bahwa itu adalah budaya yang baik atau budaya yang bagus sesuai dengan syar'i. Bagaimana pakaian syar'i kaum muslimin? Seperti apa? Tidak bisa dijelaskan dengan satu kata, tetapi dengan kriteria yang menutupi aurat secara sempurna. Tidak tembus pandang, tidak membentuk auratnya, tidak begini, tidak begini. Baik, kalau gitu diwakili dengan apa? Pertama dan utama tentunya yang dipakai oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka ketika mereka ke sana, mereka tahu budayanya kaum muslimin di Arab sana seperti apa. Dan Rasulullah SAW seperti apa. Kemudian kita tahu pula bagaimana di Pakistan. Mereka memakai celana yang gombrang sampai disebut dengan celana Hanafi. Karena rata-rata yang memakai celana seperti itu adalah Ahnaf, pengikut madhab Hanafi. Kita tahu di Indonesia, di Malaysia dengan sarung, izar. Itu juga syar'i. Barakallahu fikum. Ini budaya-budaya Islam di seluruh dunia. Walhamdulillah. Adapun yang yukhalifus sunnah, yukhalifus syariah, maka tentunya kita tidak ambil dan kita tidak anggap itu sebagai budaya Islam. Yang ketiga juga al-ijtima'iyah, sosial, kemasyarakatan, saling bertemu antar negara, saudaranya kaum muslimin. Ternyata kita memiliki saudara kaum muslimin dari Cina, kita memiliki saudara kaum muslimin dari Afrika, kita memiliki saudara kaum muslimin dari Eropa, dari sekian banyak, barakallahu fikum. Yang mereka semua muslimin dan memakai pakaian yang sama dengan izar warida yang disarungkan dan yang diselendangkan. Masya Allah. Maka kita merasa memiliki saudara seluruh dunia. Ini ikhwan ibn a'azakumullah hikmah azimah. Kita tahu negara-negara yang miskin, masyarakat yang pas-pasan. Kita tahu negara yang maju. Kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Kan begitu. Itu semua berkait dengan ijtima'iyah. Demikian pula dengan sia-siah yang kaitannya dengan politik. Kita tahu semua berita-berita mereka ketika bertemu di sana. Berita dari seluruh negeri penjuru dunia. Langsung simaan. Tidak melalui koran, tidak melalui majalah, tidak melalui berita-berita orang lain. Langsung dari orang yang merasakan. Min aina ant, dari mana engkau? Oh, aku dari Afrika. Bagaimana keadaan di sana? Oh, keadaan di sana begini, begini, begini. Dapat kita informasi tentang bagaimana situasi, kondisi, keadaan siasa mereka ila akhir. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa yafutul hasru wal adu, yang tidak mungkin bisa dikumpulkan dan tidak mungkin bisa dihitung seluruhnya. Yafut, ini terlewat, artinya tidak mampu. Al hasr, pengumpulan. Wal ad, penghitungan. Amma ad-diniyah, kita lihat ad-diniyah. Fama yaqumu bihil hajju min hadhil ibadah al-jalilah alati tashtamil ala anwa'in min at-tadallul wal khudu' baina yadayillahi ta'ala. Adapun manfaatnya secara agama, apa yang ditegakkan dan dikerjakan oleh seorang yang haji, dari semua ibadah yang mulia yang terkumpul dalam ibadah haji, ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf, di dalamnya ada doa, di dalamnya ada lempar jumrah, di dalamnya ada mabit, ila akhirih. Tashtamil ala anwa', yang semuanya mengandung sekian macam jenis tadhallul wal khudu', merendah di hadapan Allah dan tunduk di hadapan Allah. Itu manfaat ibadah, manfaat diniyah. Kita bertambah iman, bertambah keyakinan, bertambah pahala. Faminha taqahhamal asfar, taqahhumul asfar wa infaqul amwal wal khuruj min manadil hayah. Di sana juga orang-orang haji mendapatkan kesulitan-kesulitan safar, menginfakkan harta, keluar dari kelezatan-kelezatan hidupnya, ka khalq as-siyab istibdalaha bi izarin warida, seperti melepas pakaian dan menggantinya hanya dengan izarun warida, hanya dengan dua kain saja yang disarungkan dan diselendangkan. Semua itu dikerjakan karena Allah SWT. Apa hikmahnya? Secara din sangat besar hikmahnya. Kita siap untuk bermiskin-miskin, bersengsara, bersusah payah untuk Allah SWT. Berat yang namanya safar itu. Haji plus dengan hotel mewah, dengan kemah mewah, dengan makanan mewah, ila akhirihi. Semuanya mewah. Sampai di sana qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah takdirkan sekian macam takdir-takdirnya. Makanannya terhambat karena macet. Mereka merasakan bagaimana susahnya lapar dan betapa mereka merasakan susahnya hidup seperti rakyat jelata. Padahal mereka orang kaya raya. Harus jalan kaki mencari makanan yang jual, berebut antri. Qadarullah, semua itu tidak direncanakan. Mereka rencananya pengin semua serba mewah. Tetapi kenyataannya, sebagian mereka ada yang sampai enggak bertemu dengan kemahnya sendiri. Tidur beralaskan tanah, beratapkan langit. Padahal dia di Indonesianya kaya raya. Ngemper. Merasakan bagaimana rasanya ngemper di pinggir jalan. Sekian banyak kejadian-kejadian seperti itu yang semuanya menunjukkan bahwasanya mereka semua melakukan hal itu karena Allah, untuk Allah, sehingga mereka mendapatkan sekian hikmah. Sekian hikmah. Pulang, dia panggil semua yang tidur di pinggir jalan. Dia kumpulkan, dia berikan padanya bantuan sosial, dan kemudian dia siapkan bangunan-bangunan untuk mereka, rumah-rumah sederhana, dan mereka dirumahkan. Orang-orang berkata, masya Allah dapat hidayah si fulan setelah pulang haji. Itu tanda kalau hajinya mabrur. Tanda kalau hajinya mabrur. Salah satu tanda. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Mengapa? Karena dia merasakan di sana betapa sengsaranya ketika dia kesusahan. Ke kamar mandi harus antri, makan harus antri. Kemudian dia enggak sempat menemukan kemahnya dan dia tidur di pinggir jalan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kemudian ternyata dengan itu Allah jadikan hatinya lunak, lembut dan berubah menjadi yang lebih kerim, lebih dermawan, lebih saleh, lebih baik hati, masya Allah. Mereka disuruh untuk mengganti pakaiannya dengan izarun warida. Tidak lagi memakai pakaian-pakaian mewah mereka. Tidak lagi memakai pakaian-pakaian yang mahal. Hasir ra'si, tanpa penutup kepala. Wa tarku thayyib wan nisa, dan meninggalkan thayyib, tidak memakai minyak wangi, dan meninggalkan wanita dengan makna tidak boleh jima ataupun semua muqaddimahnya, pembukaannya. Wa tarku taraffuh, dan meninggalkan at-taraffuh. At-taraffuh itu barakallahu fikum adalah memanjakan diri dengan segala perkara yang mewah. Mandi, wangi, pakai pakaian mahal, ila akhir. Itu kan tarafuh. Tetapi saat itu, minyak wangi tidak boleh. Harum-haruman tidak boleh. Jangan pakai sampo yang wangi, jangan pakai sabun yang wangi. Dan barakallahu fikum, tidak memakai pakaian mewahmu, tapi pakai dua helai kain saja. Sama seluruhnya. Wa bi akhdhi asy-syu'ur wal athar thumma tanaqqul baina hadhihi al-masya'ir, dan juga tidak boleh mengambil rambutnya dan memotong rambutnya atau bulu-bulunya, tidak boleh pula memotong kukunya. Barakallahu fikum, seperti apa kira-kira mau merapikan, tidak boleh memotong kukunya ini agak panjang. Jangan. Itu semua jenis-jenis tarafuh. Maka mereka dalam keadaan asa aghbara, berdebu, kusut, tidak harum. Barakallahu fikum. Thumma tanaqqul baina hadhihi al-masya'ir. Kemudian berpindah-pindah dari satu masy'ar ke masy'ar lainnya. Dimulai dengan tawaful qudum di Ka'bah. Kemudian kalau yang hajinya haji tamattu, dilanjutkan dengan tawafnya atau umrah, sampai kemudian selesai tahallul dari umrahnya. Kemudian menunggu hari tarwiyah tanggal 8. Setelah tanggal 8, mereka berangkat dengan niat haji ke Mina. Bermalam di Mina. Kemudian pagi harinya berangkat ke Arafah. Tanggal 9, Dhul Hijjah. Wukuf di Arafah. Menghabiskan waktu dengan doa, zikir kepada Allah SWT. Meratap istighatsah. Dan disunahkan untuk berdoa dalam keadaan berdiri. Sampai menjelang maghrib. Kemudian disuruh pula, disunahkan untuk berangkat sebelum salat maghrib. Artinya begitu maghrib, berangkat sebelum salat. Salatnya ditunda, ditakhir. Dan kemudian bermalamnya di Muzdalifah. Baru mereka salat duhur, salat maghrib, salat isya di jamak dan di qasar. Yang isyanya tentunya. Kemudian tidur. Saat itu tidur lebih baik daripada ibadah. Karena memang sunahnya tidur. Pagi harinya berzikir, beribadah sampai menjelang matahari syuruq terbit, berangkat menuju Mina, langsung menuju Jumarat. Melempar jumrah. Melempar jumrah satu saja hari itu. Karena hari itu tanggal berapa? 10 Dhul Hijjah. Hanya jumrah Aqabah saja. Setelah itu dia melakukan tawaf ifadah, melakukan sa'i, melakukan potong rambut, melakukan penyembelihan kurban, melakukan, lihat, tanakul min mash'ar ila mash'ar. Mash'aril haram, Mina, Arafah, Muzdalifah, kembali ke Mina, dan Jamarat. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Kullu hadha biqulubin khashi'ah. Semua itu dilakukan dengan hati yang khusyuk. Karena itu ibadah. Itu ibadah. wa ayunun dami'ah, dengan air mata yang meleleh, wa alsinatun mukabbirah mulabbiyah, dan dengan lisan yang terus bertakbir, yang terus mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di tanggal 10 sebagian bertalbiyah, sebagian bertakbir, tidak mengapa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bisa dibayangkan ibadah seperti ini dikatakan hanya membuat kaya Saudi. Astagfirullah, astagfirullah, kufur, benar-benar kufur. Ibadah yang sangat tinggi, yang sangat mengena di hati, yang sangat-sangat berpengaruh pada qulubil muslimin, qulubil mu'minin. Banyak di antara mereka yang berangkat dalam keadaan biasa saja pulang jadi saleh, mukmin, taqi. Banyak yang berangkat dalam keadaan tidak mengerti apa-apa, pulang dia ingin belajar. Banyak yang berangkat dalam keadaan mubtadi undal, pulang jadi sunni salafi, ahli sunnah. Yang berangkat dalam keadaan asi, pulang dia sudah meninggalkan kemaksiatannya. Mengapa? Yu'athir, yu'athir, yu'athir. Wa man lam yu'athir fi qalbihi fa inna qalbahu jamidun qasi. Siapa yang haji dan umrah tidak terpengaruh hatinya, berarti memang hatinya keras seperti batu. Na'udzubillah. Seperti hatinya Yahudi. Qasi. Thumma qasat qulubuhum fahiya kalhijara. Aw ashad qaswa. Keras hati mereka seperti batu. Atau lebih keras lagi dari batu. Na'udzubillah min dhalik. Kembali. Qad hada bihim syauq ila baiti rabbihim nasina fi sabili dhalik al-ahl wal-awtan wal-ahmual wal-nafsi wal-nafis fama tara thawabahum inda rabbihim. Kerinduan kepada Allah membawa dia menuju baiti rabbihim, menuju Ka'bah musyarrafah, baitillahil haram. Nasina, dalam keadaan mereka sudah melupakan karena Allah, fi sabilillah, di jalan Allah, melupakan keluarganya, melupakan negerinya, melupakan hartanya, melupakan semua yang ditinggalnya, an-nafs an-nafis, semua yang berharga yang dia miliki dia tinggalkan dan dia lupakan, hanya ingat Allah saat itu. Tidak mereka melihat kecuali Ka'bah, tidak mereka melihat kecuali kaum muslimin, semuanya menyatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tidak melihat, tidak mendengar kecuali ucapan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tidak melihat kecuali jutaan manusia yang semuanya berkumpul karena Allah untuk beribadah karena Allah. Mereka tidak berjalan kecuali di jalan-jalan yang pernah dijalani oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka tidak tinggal kecuali di tempat di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya hidup di sana. Masalah yu'athir, masa tidak berpengaruh? Masa tidak berpengaruh di hatinya? Matanya melihat semua mengingatkan pada Allah. Telinganya mendengar kalimat yang semuanya mengingatkan pada Allah. Dan perasaannya, syuurnya, tinggalnya di mana? Di tempat yang selalu mengingatkan kepada Allah. Mengingatkan pada Rasulullah dan para sahabatnya. Ini tempat Rasulullah SAW berdakwah. Ini tempat Rasulullah SAW dilahirkan. Ini tempat Rasulullah SAW berhijrah. Ini tempat Rasulullah SAW wukuf. Ila akhirih. Ikhwan ibn a'azakumullah, man la yu'athir fi qalbihi. Siapa yang hatinya tidak terpengaruh dengan ini, berarti dia sangat-sangat-sangat keterlaluan. Ima tidak punya keyakinan sama sekali, atau mau dibilang lemah, lemahnya sangat. Terlalu lemah. Na'udzubillah min dalik. Itu fawaid diniyah. Fawaid diniyah. Yang berikutnya fawaid as-saqafiyah. Saqafah. Diperlukan memang masalah thaqafah. Tetapi jangan ghulu. Ghulu itu seperti kelompok-kelompok khawarij atau kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin dan sejenisnya, Ikhwaniin, mereka menyatakan harus kita mempelajari thaqafah sebagai mata pelajaran yang harus dan wajib kita pelajari. Sebentar. Yang mewajibkan siapa dan apa dalilnya? Ikhwanul Azzaqumullah. Gak ada yang mewajibkan dari para ulama. Dan gak ada dalil yang mewajibkan. Mereka membawa ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim di dalam kitabnya atau dalam salah satu kitabnya, fatwa dibangun di atas dua perkara, ilmu din wa ilmu al-waqi', ilmu agama dan ilmu tentang keadaan yang terjadi. Jadi thaqafahnya benar, itu ada dalam ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam I'lamul Muwaqqi'in, dalam kitabnya I'lam, atau dibaca juga A'lamul Muwaqqi'in, bahwa itu memang pondasi fatwa. Tetapi bukan berarti kita wajib mempelajari thaqafah tadi. Dari mana dalilnya? Daripada istimbatnya dari mana? Naam, kita wajib mempelajari agama. Adapun thaqafahnya dikhabarkan oleh sang penanya. Ya Syekh, begini. Syekh ini alim, memiliki ilmu agama, cukup. Yang belum tahu apanya? Ilmu waqi'nya, apa yang terjadi. Maka Syekh tadi tanya masalah itu saja. Di negeri kamu memang seperti ini. Oh enggak, baik kalau begitu aku fatwakan begini. Dengan dasar ilmu agama dan ilmu tentang apa yang terjadi. Itu namanya ilmu waqi', ilmu tentang situasi dan kondisi. Barakallahu fikum. Kita katakan memang perlu dalam fatwa perkara tersebut, tetapi tidak berarti wajib dipelajari secara khusus. Enggak ada. Fiqhus sirah ada, fiqhul aqidah yang disebut fiqhul akbar ada, fiqhus sunnah juga ada, tapi fiqhul waqi'. Ada ulama yang menulisnya? Kalaupun ada ulama yang menulis fiqhul waqi', sekarang tidak dipakai. Mengapa? Tidak akan dipakai. Karena al-waqi' berubah-ubah. Yang namanya al-waqi' itu akan berbeda-beda. Yaitu waqi' di zaman itu, di zaman kita berbeda. Tetapi kalau fiqh sunnah terus baku. Fiqh din, fiqh akbar, apalagi masalah aqidah. Qadirina azam, fiqh sirah juga terpakai. Tetapi kalau fiqh waqi' dipelajari secara khusus, itu kebablasan. Jadi para santri-santri sekalian, kata mereka nih, ada satu pelajaran nanti, fiqhul waqi'. Kira-kira diajarkan apa? Di dalam Quran ini terjadi, diberitakan begini, dalam Quran itu dulu terjadi virus corona di iya kan? Isinya itu. Tapi tiga ujian setahun berikutnya, apa yang terjadi saat ini? Apakah kalian faqih dalam waqi'? Kamu jawab dengan yang apa yang pelajari. Salah. Mengapa salah? Itu setahun yang lalu, bukan waqi' yang sekarang. Kan saya tanyakan waqi' yang sekarang. Ya beda lagi. Ya jadi kalau gitu salah terus dong. Iya. Kecuali yang belajarnya terus menerus. Dalam tanda petik, belajar terus menerus. Artinya nongkrongi berita terus sepanjang hari, sepanjang tahun, baru dia tahu. Gak perlu. Syekh Nuzaimin ketika dikatakan gak mengerti fikih waqi', beliau menyatakan, dan kebetulan saya masih di sana, masih mendengar langsung dari beliau, apakah saya suruh nonton TV? Apakah saya harus baca koran? Apakah saya harus menyibukkan dengan semua itu? Ya Allah, kalian beritahu aku ketika bertanya tentang fatwa, aku jawab dengan ilmu yang aku punya. Kalian yang tanya, Syekh, di negeri kami terjadi begini, bagaimana hukumnya secara syar'i? Aku akan jawab. Aku mengetahui ilmu syar'inya, kamu memberitakan waqi'nya. Masa aku yang harus mempelajari? Tetapi barakallahu fikum, dengan ibadah haji, paling tidak kita mengetahui sedikit tentang waqi' yang terjadi. Thaqafah, budaya-budaya yang ada di setiap negeri, dan seterusnya. Qala, dikatakan di sini, faqad amara Allahu bisairi fil ardi lil istibsar wal i'tibar. Bukankah Allah menyuruh untuk kita berjalan di muka bumi lil istibsar, untuk melihat bagaimana keadaan kaum yang baik dan bagaimana keadaan kaum yang jelek. Wal i'tibar, dan juga mengambil pelajaran. Siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana kesudahannya orang-orang yang mendustakan. Diazab dengan virus corona, kan begitu. Penentang agama yang sombong, yang menyatakan tidak akan ada satupun yang bisa menghalangi kemajuan kami. Baru ngomong seperti itu presidennya, tiba-tiba terjadi. Seakan-akan menjawab, ada yang bisa menghalangi. Allah subhanahu wa ta'ala yang ala kulli syai'in qadir. Kalian komunis gak percaya dengan adanya Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan pada kalian ada kekuatan lain. Ini semua ketika kita haji, kita ketemu dengan sekian manusia di sana. Dari sekian negeri, sekian keadaan, sekian berita. Semua barakallahu fikum faedah. Tidak perlu kita duduk menghabiskan waktu dengan koran-koran, dengan berita-berita seperti itu yang belum tentu wartawannya thiqah. Bagaimana kalau tidak thiqah? Kadzab misalnya. Ternyata kemarin hoax, sudah kadung di-share kemana-mana, ternyata hoax. Palsu beritanya. Kalaupun jujur benar terjadi, apakah porsinya sama seperti itu atau sudah ditambah dikasih miwon, pecin segala macam? Itu pasti. Kenapa pasti? Tidak enak, tidak sedap kalau tidak dikasih bumbu. Kemudian hazakum, maka bumbu-bumbunya ini akan membuat salah prasangka. Kejadiannya benar, tapi bumbunya ini yang kemudian rasanya jadi berubah. Kadang keasinan, kadang terlalu pedas, kadang meracuni, menyebabkan kanker karena kebanyakan MSG. Barakallahu fiikum, nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Fa fihi min ma'rifati ahwalin nas. Dengan haji kita mengetahui keadaan-keadaan manusia. Walittufal bihim, dan kita bisa berhubungan dengan mereka kaum muslimin seluruh penjuru dunia. Wa ta'aruf ala syu'unil wufud, dan kita bisa mengenali keadaan-keadaan semua wufud. Wufud itu utusan-utusan, yakni yang dari sana, yang dari sini, rombongan-rombongan. Allati tumatsil asqa'al 'alami kulli, yang mewakili asqa'al 'alam, mewakili pelosok-pelosok dunia seluruhnya. Kita enggak perlu datang ke Amerika, cukup kita ngobrol dengan orang Amerika yang haji. Iya kan? Oh, saya sudah ke Amerika. Saya tahu semua. Dari mana? Ketemu orangnya. Amerikanya belum. Saya sudah tahu Afrika begini. Dari mana kamu tahu? Saya sudah ketemu penduduknya. Rombongan haji Afrika. Saya datang, saya ajak ngobrol. Saya dapat berita-berita tentang Afrika. Ma yazidul insan basirah wa ilma, yang menjadikan manusia bertambah pandangannya semakin luas, semakin luas pula ilmunya, wawasan-wawasannya. Idza tahaka bi ulama'ihim wattasala bi nubaha'ihim fayajid likulli 'ilmin wa fannin ta'ifatun tumatsiluhu. Maka manusia ketika haji, kalau dia memang orang yang semangat untuk mencari berita-berita seperti itu, semakin luas wawasannya. Kalau mereka berjalan bersama para ulama atau menyampaikannya berita tadi kepada para ulama, wattasala binubahaihim, dan berhubungan dengan orang-orang cerdas mereka, ahli-ahlinya, fayajid likulli ilmin fannun, Fikulli ilmin wa fannin ta'ifatun. Maka mesti kita akan dapati setiap ilmu dan setiap bidang-bidang ilmu ada ahlinya. Ternyata orang dari sana ahli di bidang ini. Ternyata orang dari sini ahli di bidang itu. Kamu ketemu salah satu orang dari Sudan, salah satu desa di sana, penghafal kuat. Ternyata di negerinya semuanya penghafal. Kalau lihat kamu sedang baca buku, dia cuma melirik begini. Ana indi huna. Saya punya di dalam sini. Anta tahfaz al-kitab? Ayo. Buka, ikra. Lanjutkan. Lanjutkan sama dia. Coba lanjutkan, lanjutkan. Ternyata mereka keumumannya cara belajarnya tidak seperti kalian dengan papan tulis seperti ini. Dengan buku-buku seperti itu, enggak. Mereka pakai papan. Pelajaran gurunya dicatat. Hadis tulis di buku. Papan dia. Cuma satu papannya. Besok papan itu sudah bersih. Dipindahkan ke kepalanya. Dihafal. Mengapa harus sudah bersih? Karena dia akan nyatet hadis berikutnya. Catat hadis kedua. Besok harus sudah bersih lagi. Karena akan diisi dengan hadis yang ketiga. Terus begitu. Cara belajarnya. Sehingga mana catatanmu? Tidak ada. Di sini semua. Papannya ya itu saja. Dari mulai kelas 1 sampai kelas 5 sampai kelas 6. Sampai tingkatan yang tertinggi ya satu papan aja. Ini barakallahu fiik. Ada yang seperti itu. Kamu akan terkagum-kagum. Ternyata manusia itu tidak semuanya seperti kita. Ya kurang lebih lah. Antum masya Allah penghafal-penghafal kuat. Ternyata setelah kamu tahu dunia. Makanya jangan sombong seperti katak dalam tempurung. Aku paling besar. Aku paling hebat. Aku paling penghafal. Ketika tempurungnya dibuka. Lihat dunia. Ternyata dia paling kecil. Masih ada pohon yang besar. Ada gajah. Ada sama ayam saja kalah dia. Baik. Kenapa tadi berbangga diri? Karena masih di dalam tempurung. Maka dengan haji, kamu keluar dari tempurung. Kamu lihat. Kamu merasa tinggi di sini. Saya paling tinggi di pondok. Begitu ke sana diginikan mereka. Pegang kepalanya diputar ke belakang. Tinggi sekali. Kamu diejek oleh teman-temanmu dibilang hitam. Sampai di sana ada yang lebih hitam lagi. Yang pekat. Atau tersebaliknya, kamu merasa putih. Ternyata di sana kamu hitam. Karena sebelahmu putih sekali. Itu semua barakallahu fikum setelah tempurungnya dibuka. Maka hendaklah kamu syukuri apa adanya. Dan jangan sombong dengan apa yang Allah berikan padamu. Karena likulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang punya ilmu, ada yang lebih berilmu. Setiap orang yang punya ilmu, ada yang lebih berilmu. Terus demikian. Dan yang paling berilmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allamul ghuyub. Yang maha mengetahui segala ilmu. Yang lahir maupun yang batin, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Barakallahu fikum. Fayajid likulli ilmin wa fannin ta'ifatun tumathiluhu. Kamu akan lihat. Di sana kamu akan dapati setiap ilmu, setiap bidang-bidang keilmuan. Ada ahlinya. Ada ta'ifatun tumathiluh. Ada golongan yang menegakkannya. Yang memang merekalah orang-orangnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhidayah warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.